Markus hondongam kahua. Pisa waktu mahempunon tau buda solapuang Yesus. Indo tau buda tapung kinandena. Tapon tambahin pasikolan na nanawai. Tak dem pada sahan tabu aku muita inde laku tau. Aka talu ngalo talu bengi kia inde sola-sola. Ia pak de lana ande. Sepok maka laku suabebe laku banuanna. Ia laku manilala nanati sembe ima limpe. Lak bilak bina to sule mambela. Sepok natimbai pasikolan nanawa. Pusak kampole aka dia kia inde puhela sam. Membandengilah di pangalayang kinan depa da budanna. Ia nawam. Anuk sanaka pihak hotimmu. Natimba pasikolana nawa. Anggaham titu. Ia nawam puang Yesus laku indo tau buda. Kokok kuat laku timpa hak baja. Annamane na ala indo hoti pitu. Anana sambajan ilangan puang ala ta'ala. Manena pihak-pihai. Annamane na beem pasikolana natapa laku indo tau buda. Dempi duka baun nasaidi sapuk si bahinni. Ia nawala onduka anana kuhuyo isumanga. Manena benni pasikolan na anana tapa poleoi. De asan indo tau buda, ia na hempumi pasikolan indo taak na ande, ia ponno pole pipitu baka. Indo to mangande, kiha-kiha apa sakbunna. Puhai mangande, nasuam puang Yesus mak pasule lako ongyanna. Lesuk na tau buda, langasiah lopinna solai pasikolan na, anna lekbay lako lembana dalmanuta. Dioi, ia sule sanakana katoilang kakalibuan na Parisi umpelambi puang Yesus, anana tela itulakna akalan napak sandai. Ia napelambiin nananawani, padaikan tanda ya bumi suhuga. Tak pembusangan penawanna anamak kadai nawa, maaka hende mai hupa tau temuan nampelawi tanda. Aka kutula sangkwa, setongan natak dela kupaitai tanda hende mai hupa tau. Analek bayi umpelai indo tau, langa sule lopin anna lamban ni. Tapana langan ni lopi, ia tak dia na kilala indo pasikolan na puang Yesus umbaba hoti buda-buda, angka sakale buna baba. Siampu eta to'o, umpakai ngak pasikolan na nawa. Lama jaga kuak to'o, dan anna sagai kuak bibik hotin na Herodes anna toilang kakalebuan na Parisi. Tapana na hingi i pasikolan na, ia sipak tulak-tulak unnawa. Mbak ya hiti anna makada susi, aga tak kia umbaba hoti. Sapok nisam puang Yesus indo tulak na pasikolan na, ia tappa makadan nawa. Akan no setimbak-timbai haku iko dio na pak de na hotimmu. Tak liu pia isang anatama pikihamu. Tak liu pia isang amisam manapa. Kusanga siam puang kuak mata, akan na tak ya umpe tua. Siam puang kuak talinga, akan na tak ya umpe hingi. Tak dakat yang kira layak induan naku pia-pia i lima hoti di pandean lima sakbu tau. Sana kapi baka ponno, tak nana ande tau buda indu hempun na. Na timba nawa? 12 pi. Mane nawa polei? Ungkirai haka anakku pandai apa sakbu tau, anggam pitu hoti di pia-pia sam, ia sana kapi baka tak nandian de hempun na. Na timba o nawa? Pitu pi baka gege. Ia nawa puang Yesus? Tak liu pakak tikum paham. Landa i puang Yesus sola pasikulan na lako Betsaida, ya den taun tete to buta laku puang Yesus anna nawai. Oh tunggu hu, antiangkan ni de to butangki anna malai paita. Ya nanda i limanna, anna na tete laku sulipang kota, anna mane na tikudui matanna, na pasindun na anda i, anna na kutanai nawa. Dem maka aka-aka muita temo. Ya menenne ulaku olona anna nawai. Iyo, kui tantau kalau lau, sapuk susi babe tok kaju. Ya na anti pole om matanna. Puhai, na pengkal lisai-lisai menenek lao, ia masih siahan ni naita, anna makale soa sami inggan na aka-aka. Puhan na ya to'o, na suam mak pasule lako banuan na sapok na waan. Anggan niya, tak kola malam mak pasule tamain do kota anang tulasan ni solamu. Puhai ya to'o, lekba umpuang Yesus sola pasikolan na, ulelei mau boto-boto ala ko kaisarea Filipi. Mulai lalan, nawang puang Yesus. Situhuk tulak na tau, aka sinasangayan na. Ia natimbain nawa. Den tau muay, Yohanes to simantero tubo sule. Den muay, Nabi Elia sule-sule. Den duka muay, mesa na bisengak tu wasule. Ya mekutana lako pasikolan nanawa. Maka susi, ya aka a ikus sangayan na. Tapa natimba Simon Petrus nawa. Ikon to indoto dilanti lame pasalama. Ya nawam puang Yesus. Iyo, tapa sapok daun tulak pole lako tau senga. Letsui ya to'o, napahandu umpuang Yesus mapak guhu nawa. Kau to disangayan nak mentolino. Lau sik di mak hupa-hupa pandahaan na nalana tumpu pala matulun na to Yahudi. Anenggan na kapala sando solatau latak pepondongan na Musa. Lambik lana pateya. Sapo ilan na lo katalun na. Lati bangun nak sule di umayalak na to mate. Napo masisya puang Yesus na tulak kahakahaya to'o. Sapo tapa na bawa ilau Petrus umpele-pele solana ananawani. Daumpak kada susi. Ya tapa menggihi puang Yesus umpalele mata pasikolana anong kihai Petrus nawa. Palai kolau setam. Akataya iko pailok na puang alata alom pikki. Sapo anggai ko pikki hupatau ilam penawammu. Manu hempu ni tau buda sola pasikolana ananawani. Menna-menna melo untuhu ya. Pahalu lau lapak pailok kalena. Anong pasang kaju sitam benna anana tuhu ya. Aka menna-menna umpakalando puha ya katuan dilino analakao. Tau ya to'o tak ya lo lambik ketua sule lako salako lakona. Sapo menna-menna ahuk mate akana tuhu ya. Anong pak pakahebang kaheba katila lasam. Tau ya to'o lo lambik indo ketua sule lako salako lakona. Tak denggunana lako mensa tau moi la mampuan ninggan sinna lino. Kila saga hi sungakna. Aka setongan na tak ya dembalain na sungak na hupa tau. Aka menna-menna umpak kasihisan na. Anong pak kasih sampai pak guang kuilanin dalla Allah na tumpu gau kasedaam anato sesek lalam. Tau ya to'o laku pak kasih sanduka ke sulemek to disangaya nak mentolino. Na ponnoi kamatandian na ambeku. Anana tuhu ingan na malaikat maseho.